paling besar iblis. Kalau bisa melakukan itu, maka sukseslah setan-setan itu. Jadi kalau ada setan berhasil membuat orang gila, orang berjudi, itu masih belum top. Top of the topnya itu kalau sudah berhasil memisahkan ya, suami dengan istri, kakak dengan adik, anak dengan ibu, anak dengan ayah, dan seterusnya. Ini terlupakan. Sehingga tanpa kita sadari, ini semua mengganggu hubungan kita. Banyak gak keluarga merasa terganggu dengan iparnya? Ya, nah, setan main tuh berarti itu. Main itu. Dan kita harus sukses di semuanya ini. Jadi jangan merasa nyaman kalau diantara kita sudah berpasangan ini, merasa nyaman bermusuhan dengan iparnya. Tentu dengan berbagai macam alasan, kecuali sesudah berusaha mendakwahinya, ya, memperbaikinya, itu lain cerita. Ini biasanya cerita cemburu gak keruan gitu. Apakah cemburu dalam waktu? Suamiku tuh ya, kalau pulang gak langsung ke rumah ibunya dulu. Nah, sementara ibunya tuh ya, nah panjang urusan. Istriku tuh ya, kalau urusan buk bersama keluarga besarnya rajin banget. Tapi kok kalau keluarga aku, nah, tapi laki-laki gak gitu biasanya ya. Ini setan masuk. Nanti saya jelaskan ciri-ciri orang kesetanan sama kesurupan beda. Sereman mana? Hah? Enggak, parah kesetanan. Karena kita berbicara tentang keluarga dalam Al-Quran ya. Sesuai dengan tema pada hari ini. Haus saya sebetulnya sekarang. Kuliah subuh kerja terus ini. Baru pulang dari Jawa Tengah, dari Jogja. Kemudian Jawa Timur. Ini masih flu-flu, jadi kalau nanti agak-agak bocor dikit, itu bukan pilek tapi retorika. Setelah hubungan dengan keluarga besar, hubungan dengan siapa lagi? Masyarakat. Ya. Harta paling mewah adalah tetangga yang baik. Harta yang paling mewah adalah tetangga yang baik. Setelah itu hubungan kita biasanya setelah ini semua adalah hubungan dengan dunia kerja. Nah, ini lagi banyak suami autis di sini. Ya. Bu, biasanya suami-suami ngukur dirinya sukses dari sisi apa? Dari yang lima tadi. Suami mengukur dirinya sukses sehingga kadang-kadang agak-agak songong lah di hadapan istri gitu. Agak-agak gimana gitu di hadapan istri. Biasanya ukurannya apa? Karena dia merasa lebih bagus hubungannya dengan Allah sehingga sukses. Di poin yang mana biasanya? Kelima ya, di dunia kerja. Dan itu prioritas dia. Tapi di zaman sekarang perempuan juga banyak kayak gitu. Jadi perceraian gara-gara penghasilan istri lebih tinggi, banyak terjadi, karena diam-diam suami ngambek sebetulnya. Tapi pura-pura dewasa, gimana ya? Ngambek tapi pura-pura dewasa, tapi makan duit bini juga gitu. Ini kalau istri terus membiarkan suasana ini, beda loh. Besarin anak sama besarin laki beda. Hah? Bedanya? Ya tadi misalnya, sudah sadar kondisinya bahwa si perempuan ini menikah dengan suami yang bisa jadi awalnya penghasilannya istri lebih rendah atau dari awal sama. Ya. Tapi belakangan karena istrinya terus maju dalam dunia pekerjaan, Ya, suaminya stagnan. Ya, akhirnya si suami punya anak pertama yang bernama suami, bukan lagi yang kemarin. Yang harus sering di harus selalu di diopenin gitu. Nah, lama-lama istri kayak gini capek. Uang sekolah anak aku, gitu. Lunasin premi asuransi juga aku. Panjang nih urusan. Sementara si suami sudah terlanjur lama menikmati kekanak-kanakannya. Nah, istrinya juga terlalu super duper yummy. Enggak mau nanya di mana tuh duitnya. Ya.